Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak bisa siap? TV One, TV One Kaum yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita bisa menimba ilmu, tentunya di TV One Kaum. Nah pemirsa, pastinya tujuan utama kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah adalah kita ingin menemukan cinta sejati kita dan kita ingin mempersatukannya dalam pernikahan ataupun perkawinan. Nah, Islam mengatur sedemikian jelas bahwa kita ingin pernikahan kita agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pastinya kita ingin mendapatkan rahmat dan kucuran berkah dari Allah. Untuk itu kita akan membahasnya insya Allah selama satu jam ke depan. Tentunya kita akan membahas tata cara pelaksanaan perkawinan dalam Islam bersama dengan Ustaz Taufiqur Rahman. Langsung saja kita panggil Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih baik. Kalau bahasa orang kampung saya enggak mau naik unta kalau enggak sampai ke kota Mekah. Saya enggak mau bicara cinta kalau enggak sampai hubungan menikah. Amin. Nah Ustaz, kalau kita mungkin sudah merasakan ya Ustaz ya. Nah ini neng-neng adik-adik di sini nih yang kayaknya dua-duanya tadi kalau saya nanya belum. Nah pastinya ingin tahu ya Ustaz ya. Iya, silakan dulu Ustaz yang mau menyapa adik-adik dulu neng-neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neng. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Dari mana ini putih biru? Apa rumah sakit Telmi? Ini sudah punya lagi taruh atau lagi memang menentukan hari H nih? Belum. Hari H dengan pasien kayaknya ya. Iya deh pokoknya semoga abis cucian kolbu ini pada dapat jodoh semua. Amin. Jodohnya yang soleh, yang kaya. Gua demen banget deh kaya. Yang penting kaya hati, kaya iman ya Neng ya. Iya deh. Terima kasih Neng udah ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari mana ini? Asyafiyah. Subhanallah. Pimpinan bunda itu ya? Siapa? Iya. Mau ngetes aja ini. Kalau bundanya nonton, salah sebut nanti langsung deh. Baik. Nih, pegang mic. Neng, pengen tahu nggak tata cara menikah? Pengen lah. Pengen ya? Pengen. Udah punya calon? Belum. Ya. Nanti dicariin sama Ustaz. Baik. Terima kasih ya Neng ya. Baik. Ustaz, silakan langsung saja kita akan membahas tentang pentingnya pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Berarti kok bisa kita nikah? Gak asal ini aja Ustaz ya, nyata terandaun acara ini ada aturan yang jelas ya Ustaz ya. Iya. Kita kan ingin semua terasa dengan baik, apalagi Islam juga mengaturnya sedemikian rupa agar pernikahan kita diberkahi Allah. Oke, langkah pertama apa sih Ustaz yang harus dilakukan ketika seorang ingin menikah? Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mangtabi'ah wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para hadirat sekalian, Mbak Jeje selaku pengatur acara di kesempatan acara titian kolbu di pagi hari ini, berbicara yang namanya persiapan untuk memasuki jenjang pernikahan. Makanya begitu tinggi derajat yang namanya pernikahan, sampai Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, salah seorang pengarang kitab tafsir Abdulul Mansur, menyebutkan Quran ada 30 juz, 114 surah, 6660 sekian ayat. Ketika kita lihat lafaz per lafaz Al-Quran yang begitu banyak, ada dua firman yang dimana Allah mengawali kalamnya dengan memuji kepada Zat-Nya yang Maha Suci, dengan mengawali kata-kata lafaz subhana. Yang pertama, ketika Allah bercerita dan menceritakan perihal yang namanya perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah awali firman-Nya dengan memuji kepada Zat-Nya yang Maha Suci, surah ke-17 juz ke-15 di ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhiril ayat. Lantas yang kedua, begitu urgen dan pentingnya dan begitu tinggi nilainya ketika Allah bercerita tentang penciptaan manusia berpasang-pasangan, yaitu Allah abadikan dalam firman-Nya surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Benar enggak itu di surah Yasin? Adek? Benar itu? Ayat keberapa? Ah, udah sudah, pokoknya udah Yasin udah. Iya, biar cepat udah beres Yasin. Nah, dalam surah Yasin ayat ke-36, ketika Allah bercerita tentang awal penciptaan manusia berpasang-pasangan yang nanti diikat dengan ikatan, kalau bahasa Quran, sampai 3 kali diulang, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Allah mempertaruhkan, begitu urgennya, mana pertaruhannya? Dengan memuji kepada zatnya, mengawali dengan lafaz subhana. Dalam artian, nah makanya agama kita mengatur, ya menikah di sini supaya betul-betul jadikan, ya seandainya mampu, kalau bisa kita biar mampu, yang pertama dan yang terakhir. Nah maka ketika proses sebelum menikah itu, ada yang namanya sebelum menikah, walimatul khitbah. Khitbah itu kalau bahasa kitanya adalah lamaran. Lamar dulu ya? Iya, jadi enggak langsung nikah aja. Apalagi perempuan, ya diatur dalam agama ketika proses lamaran itu, ya ada beberapa perintah Nabi, 4 hal, baik ini laki-laki maupun perempuan. Memang hadisnya khusus dalam artian buat ketika seorang laki memilih perempuan. Tapi ya kita terjemahkan secara bebas, karena bisa masuk pada dua-duanya. 4 kriteria Nabi suruh. Yang pertama, seandainya kamu akan menikah untuk kepada arah serius, lihat yang pertama, limaliha. Ya, pertama, mohon maaf, lijamaliha. Lihat kepada ketampanannya, kalau itu perempuan laki-laki. Jika dia perempuan, lihat kepada kecantikannya. Ini bicara cantik dan ganteng relatif ini. Bisa jadi neng yang sini ngucap ganteng, yang sebelah itu mah biasa. Tuh. Ya, paling tidak yang di sini maksudnya mudah-mudahan kalau itu laki-laki calon pilihannya, ya bukan sekutong duduk di taman. Bukan hanya ganteng, hati juga selalu beriman. Nah, itu pertama, lihat. Jangan sampai terudah dapat 10 tahun, 20 tahun. Ya, itu ada rasa menyesal atau gimana. Itu pertama agama menyuruh, pilih. Lihat kepada ketampanannya kalau itu perempuan. Jika dia laki-laki, lihat kepada kecantikannya. Yang kedua, agama memerintahkan baru lima lihat. Lihat kepada kemampuan alias hartanya. Ini ada neng nih, udah ada yang pengen. Saya yakin harapannya mungkin di hati, begini ucapnya. Abang, saya mau ke Sukabumi, tapi lewatnya lewat jalan layang. Saya mau punya suami, tapi suami yang hatinya penyayang. Berarti matanya dikit gak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, memang hancur kan? Iya kan ya? Iya. Berarti bener tuh tadi Neng, kaya Neng. Silakan lanjutkan. Iya, itu yang kedua. Ya lihat juga kepada kemampuannya. Ya, seandainya nanti orang-orang tuanya juga yang menyaksikan acara ini, jangan ada yang anak laki sudah pengen, sudah berani datang ngelancong. Lihat juga kan, kalau sudah ada kemampuan, gitu. Jangan sampai, ya, dalam artian, dalam Islam nggak ada istilah pacaran, dalam PDKT-nya itu, melihat jalan untuk mencari, dalam artian tahu kepribadiannya, tapi setiap jalan selalu yang nanggung tuh perempuan. Ya, itu ya, ya walaupun cinta, mang rumah tangga dia nanti mau makan cinta. Ya, enggak munafik nanti udah berumah tangga mah. Ya juga dominan, mulus. Mulus, mulus. Mafil pulus, mampus. Dengan pulus, mulus. Enggak ada pulus, mampus. Agama mengatur nomor dua itu. Nah, yang ketiga agama mengatur juga. Lihat kepada lina tabiah. Kepada keturunannya, biar tahu asal usulnya. Siapa si fulan? Oh, anaknya. Nah, Begitu Pak Ajit ya. Cuma ada beberapa lagi. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Ustaz ya, karena ini juga mulus mau lewat nih Ustaz. Iya. Kita akan kembali tentunya pemirsa di Titian Kalbu. Insyaallah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kalbu dan kita masih membahas tentang tata cara perkawinan dalam Islam. Kalau tadi di awal Ustaz Taufiqur Rahman sudah menjelaskan tentang tiga hal yang harus diperhatikan sebelum kita menemukan atau kita memilih ya pendamping hidup kita. Kan ini selamanya ya Ustaz ya, seumur hidup kita. Ustaz berapa tahun nikah Ustaz, mohon maaf? Alhamdulillah sudah mau masuk tahun ke-8. Ke-8, subhanallah. Ya, mintanya mah mudah-mudahan naik kereta turun ditegang, makan roti dibelah dua. Kalau cinta neng abang jangan ditinggal, hidup semati kita berdua. Amin. Dulu Ustaz mas kawinnya pantun atau sampai kepincut loh. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan. Tadi udah tiga ya. Itu ajaran yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas yang berikutnya Nabi mengajarkan ini yang paling urgent sekali, yang bersifat memang betul-betul langgeng. Apa? Lidiniha, lihatlah terhadap agamanya. Jadi yang tiga hal tadi di depan, kegantengan, bersifat ada habisnya. Kemudian yang namanya kaya juga enggak bersifat permanen, ada masa waktunya. Nah, kemudian yang ketiga, keluarga, jelas kita enggak akan selama berkumpul, ada masa expirednya. Nah, itu bukan makanan ya. Singkatnya ada masa habisnya pula. Tapi Nabi menganjurkan ya utamakan lidiniha terhadap agamanya. Fazgar bisa sidin paribat yadak. Kalau kamu utamakan agama, insya Allah ya nyaman dunia lebih-lebih kelak untuk akhirat. Itu agama yang mengatur baik buat laki maupun perempuan sebelum memasuki jenjang lebih serius kepada pernikahan. Jadi ya jangan kepincut ya, kaya ada, ganteng juga iya. Ya, boleh dikatakan diiming-imingkan dengan hal yang demikian, tapi agamanya berbeda. Sampai Al-Quran dengan begitu objektif memberikan analogi. Ya, sekalipun hai kaum perempuan, Al-Baqarah ayat 221, ya seandainya ada lebih tampan, kaya pula, tapi tidak seakidah. Sampai agama menganjurkan seandainya ada yang seorang hamba sahaya, budak hitam legam, bahkan lebih hitam lagi dari belakangan penggorengan. Ya, tahu penggorengan ya? Ya, saya mau ngucapin itu ya, kurang sopan gitu. Ya, lebih jelek, tapi seakidah di hadapan Allah, lebih baik buat kamu. Itu anjuran buat kepada akhwat alias mukminah muslimah-muslimah itu. Jadi jangan sampai termakan oleh cinta buta. Memang betul, nonton warta berita di kampung selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Ya, tapi juga yang sepi itu. Ya. Nah, itu begitu. Jadi yang diutamakan oleh agama kita, pegang, lihat agamanya, maka bahagialah kamu. Dunia lebih-lebih kelak untuk akhirat. Begitu. Seneng banget ini ya, pas banget sih temanya nih kata gitu. Baik Neng, ada yang mau bertanya nih untuk lebih jelas lagi Neng, silakan. Oh ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ade. Nama saya Kori dari Apple Family. Saya mau nanya gini Ustaz, menurut pandangan Islam gimana sih hukumnya kalau misalnya kita sebelum nikah itu kan ada acara adat istiadat kayak gitu-gitu. Yang kayak misalnya di Jawa kan banyak acara adat istiadat sebelum nikah, itu gimana hukumnya? Makasih. Iya, berarti itu kan dalam artinya memang agama menganjurkan sampai ada hadis yang menyebutkan aqlidu an nikaha. Kalau sudah kepada tanggal sudah ditentukan, sudah menentukan tanggal, berarti proses lamarannya sudah. Nah, itu agama menganjurkan perintah Nabi, sebarkan beritanya, umumkan. Nah, yang tadi yang kita bicarakan di awal, tapi untuk urusan khitbah lamaran, kalau bisa disembunyikan. Jangan sampai menjebar dulu. Karena ketika khitbah sudah dijalankan, belum tentu jadi. Tapi nanti ketika sudah menentukan tanggal, apa? Itu pernikahan, silakan. Ya, a'linu kata Nabi, umumkan. Makanya undang. Ustaz bagaimana rangkaian, ada beberapa kultur, ya tradisi yang masing-masing daerah tuh dia punya, ya gitu. Di sini memang ya kita lihat ada dalam kaidah yang seperti ini. Kalau kita menjawab secara kaidah usul fikih, makanya disebutkan memang kadang-kadang tradisi itu al-ada muhakamah. Tradisi itu kadang-kadang karena kebangetan diseriuskan, akhirnya menjadi satu kebiasaan, bahkan seperti kayak hukum. Tarkul ada, ya lawan daripada kaidah usul yang baru saya sebutkan, tarkul ada adawah. Ketika kita coba melawan, terkadang kita akan mendapatkan resiko dimusuhi. Lagi kalau misalnya orang tua sudah turut campur ya, Ustaz, khawatir. Tinggal begini deh, seandainya itu tradisi, kita lihat kepada ajaran agama, akhirnya jadi melenceng, silakan, jangan dipakai. Tapi kalau kira-kira jadinya, oh tidak, merusak kepada, tidak ada kontradisi yang terhadap akidah aja agama kita. Bahkan secara fatwa, misalkan itu bagus, ya silakan. Contoh, yang enggak ada di dalam akidah, ya mana sebelum nikah kalau petua orang tua baik laki maupun perempuan ada istilah dipingit, bahkan itu makannya diatur biar nanti bahasanya begitu udah jadi nanten bisa orang lihat pangling, ya sebenarnya intinya udah jadi nanten ya paling enak si orang kawin kuenya banyak besan bawain. Kalau itu pagi diramein, ntar malam dia rasain. Emang ngerti ya, Pak? Nah, kembali. Nah, seandainya memang kepada tidak ada ada langgaran, Pak. Nggak ada melanggar kepada akidah, silakan. Itu petua bagus. Supaya kan, ya misalkan agak puasa, jangan makan ini, jangan. Tujuannya kalau logiknya masuk akal. Oh iya kan, ketika jadi nanten, karena sumber makanan tuh akan berimbas sekali tuh. Kan kalau jadi nanten nanti kan, memang dianjurkan agama, awlim walau bisyakin, meriahkan. Ya kalau misalkan mau demikian adanya, masuk logika kita, enggak melanggar kepada agama, silakan. Begitu, adik ya. Iya. Baik, ada mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Ulfah dari Universitas Islam Syafi'iyah. Ini saat yang saya mau tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan khutbatun nikah? Apakah wajib dilaksanakan? Iya. Terima kasih Ustaz. Khutbah itu adalah lamaran. Nah, berarti nikah maksud secara pengertian etimologi, kalau bahasa agamanya namanya aturan fikih khutbah, proses lamaran, kalau kayak kita itu ikatan. Jadi kan juga gak enak mungkin, karena kan menikah ini bukan ukuran untuk sehari dua hari. Ya kalau bisa betul-betul langgeng, hanya dipisahkan nanti lewat kematian. Nah disitulah perlunya ada khutbah untuk saling mengenal antara calon masing-masing pilihannya. Begitu ada. Apakah harus ada merujuk kepada bahasa Nabi? Karena mau Nabi memerintahkan, maka menyelaksanakan demikian adalah disunahkan. Begitu. Nabi menyuruh nikah, siarkan. Khitbah kalau bisa hanya orang dalam saja dulu. Begitu, karena belum tentu kejadian. Nggak sedikit kan yang sudah apa lamaran akhirnya jadinya sama siapa. Jodoh namanya. Gitu, iya. Nah, dalam khitbah itu kan kalau misalnya seorang melamar gitu, laki-laki melamar ke perempuan, apakah mungkin dikasih sesuatu gitu, Ustaz, supaya misalnya kan itu kayak mengikat gitu ya, bahwa ini nih udah ada calonnya nih, gitu. Ditentuin nggak, Ustaz? Secara hukum, itu ucapan ijab ketika dia datang seorang laki atau orang tuanya meminta, itu udah begitulah agama mengatur. Tapi ada kaidah usul yang menyebutkan alamatul mahabbah al hadiyah, cirinya orang cinta suka ngasih hadiah. Ngomong cinta, I love you, you love me, you and me fabi love me, I belong to you, you belong to me, you and me fabi long me love. Tapi ngasih hadiah mana utubillah min zalim, darat kulit makan kedondong, pelitnya pelit. Nah, itu bukan cinta namanya. Jadi perlu ada siapa lah namanya. Terus secara hukumnya cukup sudah ada ijab meminta orang tua ini, nah, akhirnya diterima oleh orang tua perempuan, itu udah khitbah. Gitu. Saya harus minta nih apa gitu kayak kacau nih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya masih di titian kolbu, kita akan kembali saya yang satu ini insyaallah. Ya, tentunya setelah sang perempuan dilamar oleh laki-laki dan terjadi kesepakatan, tentunya akan mengadakan pesta pernikahan yang terjadi. Di situ terjadi ijab dan kobul. Nah, biasanya dalam ijab kobul itu atau sesudah, mohon maaf kalau saya salah, sudah atau sebelum ada dilaksanakan juga yang namanya khutbah nikah ya Ustaz ya. Itu penting sekali ya Ustaz, khutbah nikah itu memang harus wajib atau sunnah? Kalau mengikuti kepada perbuatan Nabi, memang disunnahkan. Karena kalau melihat kepada isi daripada khutbah nikah, ajib itu indah kan. Apa diantara di situ? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Apa? Al-Quran kan itu surah Al-Isra, jangan nasihat, jangan kamu dekati perzinahan. Di antaranya, di dalamnya hadis-hadis Nabi menyebutkan, ثُمَّ أَنَّ النِّكَاءَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءَ, pernikahan ini adalah sunnahnya para Nabi. Wasiarul Aulia, dan kebanggaannya para kekasih-kekasih Allah. Wajunnatul Atia, dan pamengnya buat orang-orang yang bertakwa. Sampai sebelum diijab kabulkan, jabat tangan itu antara calon menantu laki-laki dengan calon mitoh alias wali mujbir orang tua perempuan, di situ ada ucapan bareng-bareng, kulu jami'ah, ayo kita ucapkan bersama-sama permohonan ampun, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya dosa yang sedikit maupun yang banyak, yang sengaja maupun tidak sengaja, astagfirullah, ya memohon pada ampun pada Allah. Kemudian diakhiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, ada pentajdidan, ada pembaharuan terhadap keislaman kita. Nah makanya syahadat itu kan menjadi suatu urgen, itu ada di khutbah nikah. Jadi bagaimana saat urgennya, ada bagusnya, alangkah baiknya dia sunnahkan, dianjurkan sebelum ijab kabul dijalankan, dibacakan sunnah Nabi itu khutbah nikah. Bahkan buat akhirnya ada ucapan amanna billah, tahu kita di sini, kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan Rasulullah, kami beriman apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau sudah yang namanya tauhid di sini, kan yang tadinya halal, yang tadinya haram jadi halal. Ya, sebelum nikah dengan suami oleh seperempuan haram, begitu sudah ikatan nikah nanti jadi halal, masuk nanti kamar pribadi. Iya benar ini. Gitu. Ya, kita insya Allah udah ngejalan baca aja ya. Insya Allah mestinya ya. Kamu kalau udah demikian aja, sampai ajaran agama ada kita di situ tauhid, iman kepada Allah. Jadi bukan pasangannya dilarang. Nanti itu halal. Hai istri, kerjakan yang suami kamu resep. Hai suami, kerjakan apa yang istri kamu suka. Mbak. Maaf deh, Neng. Nih, ya. Saya di rumah. Itu ternyata Bunanang pulang ceramah udah dini hari. Ya di rumah ini tips ya. Gitu. Iya, biar betul belum bisa tidur pulas kalau belum dengar suara suami. Peluk dari belakang. Bisikan telinga kanannya. Sederhana bisikannya. Bila kamu di sisiku. Waduh. Ternyata ya saking cintanya sekali waktu lagi mau ceramah bawa kitab, di tengah-tengah kitab ada seri kertas tulisan orang perempuan di rumah Pak. Pesannya sederhana, abang naik kereta turun di gigi apa naik, boleh dikatakan jalan kecililitan banyak warung pojok, awas abang mata keluar jelalatan, pulang saya tonjuk. Nah, hadirat rahimakumullah, juga pemirsa TV yang mana Anda berada, jadi khutbah nikah dianjurkan sekali sebelum prosesi akdun nikah yang sakral dijalankan. Begitu. Baik, karena mengikuti sunnah Rasul juga ya, Ustaz ya. Iya. Baik. Neng, ada yang mau bertanya lagi, Neng? Harus tanya nih kalau tema ini nih harus. Silakan, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu Fatmawati dari Universitas Masyafiyah. Iya. Banyakan dari masyarakat kita sekarang ini kan ketika mengadakan sebuah walimah itu kadang ada yang terkesan terlalu berlebihan ya. Ya melawan kayak gitu kan. Terus sebenarnya yang disyariatkan dalam Islam seperti apa Pak Ustaz? Iya. Dan lalu sebenarnya hukum walimah urus itu apa? Iya. Iya, terima kasih. Ini secara bahasanya untuk doakan benar-benar jadi regenerasi buat ustazah aja terus ya. Iya benar. Kadang-kadang ada memang ada juga yang mengedepankan walimah akhirnya jadi prinsip Kalau kata orang Citayam, biar tekor yang penting nyohor. Iya. Yeah. Utang lagi. Ya? Nah, itu dia maksud saya. Gitu. Nah, agama memandang ketika yang namanya walimah, makanya memang ada perintah Nabi ketika sudah nikah, awlim walau bisyatin. Ini fil amar yang maknanya meriahkan oleh kamu walaupun hanya sebatas domba atau kambing yang dipotong. Nah, di sini boleh dikatakan kalau terjadi dengan yang namanya perkembangan zaman, merujuk juga kepada bahasa Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sudah lebih tahu terhadap perubahan zaman kamu. Ya, kalau misalkan kita punya keluarga banyak, ikutin cara Nabi, disuruh prinsip satu ekor kambing. Nah, ya, maka tadi saya bilang harus dikondisionalkan. Cuma juga tetap agama mengatur dengan kadar kemampuan yang kita punya. Jangan sampai ngutang-ngutang dilakonin, nah ini sudah melanggar kepada akidah agama. Karena tujuan yang bersyukuri kepada nikmat Allah, memberitakan saudara yang dekat yang jadi undang, mengajak wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita undang bukan hanya cerita doang, anak saya udah nikah, udah dapat jodohnya. Sambil diundang, diajak menikmati apa? Nikmat yang Allah berikan pada kita, mensyukurinya. Dalam artinya di sini, ya makanya kalau ada-ada juga yang punya niat salah, yang namanya pernikahan dijadikan untuk media nyari duit. Nah ini seperti apa maksudnya? Ya, maksudnya begitu mengharapkan ampau. Saya mau nyebutnya nggak sampai hati itu. Nah kalau sudah dia tekaras itu udah bukan aulim walau bisyatin. Jadi begitu ada ya. Tidak boleh tetap dalam artian mengukur kemampuan si yang punya hajat. Jangan tidak apa kalau sudah memaksakan itu sudah melanggar kepada akidah agama. Paham adik ya? Ya lagi kalau misalnya kita melihat seorang yang diundang mungkin ya mungkin orang terkenal gitu ya pejabat gitu ya khawatirnya malah menjadi riya seperti itu ya. Bahkan Ustaz, Nabi ya? Memberikan warning jangan sampai itu undangan hanya undangan-undangan di boleh dikatakan diklasifikasikan hanya orang-orang ternama saja termasuk hidangan yang kata Nabi diponis menjadi hidangan yang gak ada barokahnya, yang kalau diundang hanya orang-orang pembesar-pembesar aja. Malah orang-orang yang du'afa, yang dia boleh kata menengah ke bawah, malah tidak diperhatikan. Justru menjadi barokah. Karena kan, wa'amma bi'nikmati rabbika fahaddits, bersyukur akan nikmat Allah, justru yang paling betul-betul, ya kalau orang-orang depan besar udah biasa enak makan minumnya. Tapi mereka-mereka yang jarang menikmati makanan enak, kita undang itu. Insya Allah menjadi berkah buat karena mereka senang mendoakan terhadap pengantinnya. Tujuannya di situ. Karena semakin banyak orang yang hadir juga kita mendapatkan restu juga ya Ustaz ya. Betul, menjadi iringan doa-doanya. Nah, ini Ustaz bicara mengenai restu nih kadang kita suka mau doa restu. Nah, kita pengen tahu nih Ustaz, hati kita yang memang benar-benar dalam kita mendoakan memang mohon doa restu tidak hanya sekedar ucapan saja tapi dalam hati gitu benar-benar niat ingin mendoakan pengantin ini. Apakah ada doa selain itu Ustaz? Iya. Makanya secara ajaran agama itu yang Nabi ajarkan dikutip oleh para ulama, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, limpahkan kepada pasangan rumah tangga pengantin baru ini sebagaimana rumah tangganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Alif bainahuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Nah, itu apakah ada doanya? Barusan saya bacakan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mbak Jaja. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Ustaz sebenarnya dengan kesimpulan dan juga pemirsa di rumah pastinya Anda sudah semakin tahu ya persiapan apa sih kalau misalnya mungkin ada anak-anak yang sebentar lagi menikah ya tahun 2011. Amin. Jadi kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa yang masih sudah bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang etika tata cara pernikahan dalam Islam. Nah, pastinya kalau misalnya ada pernikahan, ada tamu yang diundang ya Ustaz ya. Betul. Dan kita pun juga harus memenuhi peraturan kita sebagai tamu. Apalagi kalau misalnya dalam acara akad nikah yang memang sangat sakral sekali ya Ustaz. Seringkali saya melihat beberapa gitu setelah ijab kabul itu dibilang sah gitu ya Ustaz ya oleh para saksi dan wali. Seringkali itu tepuk tangan. Dalam masjid pula gitu. Nah gimana sih Ustaz yang memang benar-benar kita sebagai tamu nih memang benar-benar mendoakan gitu kan. Tidak hanya tepuk tangan. Sepertinya kalau tepuk tangan tuh kayak kemeriahan gitu. Yeah, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai tamu nih? Iya. Yeah. Kalau merujuk kepada perintah agama, ada baiknya ketika itu calon pengantin mengucapkan qabil tu nikah, kalau bahasa Arabnya demikian, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai dengan begitu lancar. Ada baiknya karena yang menjadi saksi bukan hanya yang tertulis dua orang, semua yang hadir di kesempatan pernikahan itu semua di hadapan Allah, bukan di hadapan KUA ya. Gitu. Kalau hanya di hadapan yang tercatat di kantor urusan urusan agama itu memang dua orang, tapi semuanya hakikatnya sama di depan Allah menjadi menjadi saksi. Nah, ketika agama mengatur, ketika demikian sebegitu lancar, ucapan kembali pada Allah. Silakan mau membaca takbir, mau membaca subhanallah. Ya memang enggak ada ajaran agama yang mengatur begitu ijab kabul udah kaya burung terbang pokok tangan. Gitu. Iya. Nah, jadi ada baiknya ini memperlu diluruskan. Gitu kan? Dalam artian, ya kembali ucapkan pujian pada Allah. Iya, begitu. Langsung, ya. Makanya kan apa bagi yang di situ syahadahnya juga, silakan sambar dengan doa. Barakallahu laka wa baraka jama bainakuma al-fatihah. Baru bisa begitu. Iya. Ya, karena itu tadi, ya pernikahan itu memang sumber hidup sekali yang kita lakukan. Nah, Ustaz, kalau tadi Ustaz bilang adalah perjanjian. Nah, perjanjian seperti apa sih, Ustaz, ketika dua hamba Allah ini dipersatukan oleh Allah ya? Kalau tidak salah menurut yang saya baca itu katanya malaikat itu apa aras bergetar, terus malaikat turun itu, apakah memang seperti itu? Benar-benar perjanjian yang sangat mulia, Ustaz? Ya, Al-Quran memberikan bahasa mengenai pernikahan dalam surah An-Nisa, surah Al-Ahzab, surah Al-Baqarah, tiga kata yang sama, mitsaqan ghalidh, ikatan yang betul-betul kokoh. Ya, sebab ijab dan kabulnya itu, ya akhirnya yang tadinya haram jadi halal. Makanya tidak boleh dirusak dengan hal-hal yang sifatnya merusak kepada pernikahan itu sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan, makanya harus tahu lima kriteria yang harus ada ketika ya untuk pernikahan dijalankan. Pertama, harus ada yang namanya calon pengantin prianya. Yang kedua, ada calon pengantin perempuannya. Yang ketiga, harus betul-betul ridho, ikhlas, kerelaan, wali mujbir, alias orang tua laki-laki dari orang perempuan, alias calon pengantin perempuan. Ya, karena nggak sedikit di zaman sekarang, karena mengedepankan emosional, cintanya sudah cinta berat. Akhirnya orang tua perempuan gak ridho. Udah ada istilah kawin lari, Pak ya. Nah, ini ya kalau secara ajaran agama udah tiga itu. Harus ada. Ya, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada yang nama wali mujbirnya, alias orang tua dari orang tua perempuan tersebut. Mana yang ketiga, yang keempat harus disaksikan secara apa yang hukum fikihnya dua orang saksi. Nah, yang keempat, yang kelima harus ada ijab wal qabul. Jadi ijab qabul itu seandainya tidak lancar, makanya ya saksi itu berperan, ulangi. Nah, itu hal-hal yang sangat urgen sekali di dalam hal pernikahan. Kalau bisa diulang nih pas ijab qabul, mungkin calon pengantin laki-lakinya nih ya agak sedikit gugup gitu. Yeah. Itu dibolehkan berapa kali Ustaz untuk diulang? Sampai lancar. Hah? Iya. Sampai lancar? Iya. Sampai iya. Makanya diulang-ulang gitu, dipelajari. Iya, ya. Tapi ya jarang sih yang menemukan sampai beberapa kali gak jadi-jadi gitu. Iya, dalam artian, pokoknya sampai kapan, Dan? Ya sampai si fa'il alias si pelaku, yaitu calon pengantin prianya itu betul-betul jelas, gamblang, lugas dalam mengucapkan kata-kata ijab qabulnya. Gitu. Nah, baik, setelah hibah sudah, lamaran sudah, akad nikah sudah gitu, dan walimah sudah nih Ustaz nih, PR pastinya yang pengantin baru nih, terkadang nih mohon maaf nih kalau pengantin baru terkadang dulu sebelum mengejar-ngejar gitu sholatnya rajin, tapi udah pengantin baru nih mohon maaf ya, subuh-subuh panas nih kayaknya pusing seperti hal itu, gimana Ustaz supaya kita, karena itu ibadah juga ya Ustaz ya, pasangan suami istri ibadah dan sholat pun juga ibadah nih, gimana sih untuk bisa memanajemen waktu sebagai pengantin baru nih? Ya, justru harus kita ingat ya, nonsen orang bisa sukses nonsense orang bisa berhasil ketika masih single, ketika masih sorangan. Dalam Al-Quran mengenai juga anjuran untuk menikah, surah An-Nur ayat 32. Nah di situ Allah memerintahkan wa ankihul ayyama minkum wa sholihina min ibadikum wa imanikum. Ada kata-kata harfus syartin dan jauh syarat. Iya kunu fukoro yugnihimullahu min fadli. Jika dulu kamu belum menikah, rasa kekurangannya. Yakin kalau menikah karena Allah, Allah bukakan apa keberkahan rezekinya. Untuk menggapai keberkahan itu, jangan lupa dalam artian untuk pendekatan dirinya pada Allah. Ketika suami istri melakukan salat tahajud berjamaah, itu sampai 500 ribu para malaikat mengaminkan. Ya Allah, hidup rumah tangga begini adanya, ke pondok indah minum air hangat, indah banget udah itu. Begitu. Jadi nggak ada alasan tuh kalau pengantin baru sholatnya kelewat ya Ustaz ya. Jangan. Iya. Baik. Nah kita juga pengen pernikahan kita ini kan alhamdulillah dan insya Allah diberkahi oleh Allah ya Ustaz. Nah ini kan kita bicara mengenai ibadah ya. Ada yang bilang emang kalau nikah tuh ibadah. Sebenarnya apa sih yang bisa disebut sebagai suatu pernikahan itu ibadah Ustaz? Iya. Karena dari kata nikah itu sendiri, ya makanya sebagai endingnya nih kita bahas pagi ini, apakah ibadah Ustaz? Iya. Makanya kata ulama fikih nikah 4 huruf. Nun maknanya adalah nikmat. Nun ini buat perempuan. Nun di bahasan titian kolbu. Nun kita bawa keluar negeri, sama titiknya di mana-mana di tengah. Kenapa ketawa deh? Kamu udah ngerti. Nah, itu baru ketawa kencengan dia ya. Gak usah dia perdalam pembahasan dia nih. Nah, jadi itu nikmat jasmani. Bukan dikatakan pernikahan kalau dalamnya gak mendapatkan itu. Gitu. Kafnya karomah, kemuliaan di hadapan Allah. Nah, alif buat laki-laki. Alif ya safia. Alif, aduh kan lempeng kan? Gak, udah singkat aja udah pada poin. Ya, itu istiqomah. Mananya, langgeng. Jadi betul-betul mungkin temanya biar langgeng. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Nah, kemudian haknya maknanya adalah hikmah. Dalam artian hikmah ini ilmu pengetahuan. Banyak yang dulu belum berumah tangga, akhirnya ketika berumah tangga mampu mencetak menjadi manusia-manusia yang dewasa. Ya. Yeah. Oh, baik. Harus dibahas lagi yang dikasih Ustaz ya nanti ya. Iya. Baik, Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Jinya. Ilmunya sehat terus ya Ustaz. Amin. Ya. Neng, terima kasih ya Neng ya. Neng, terima kasih ya dari sini telepon ya orang tua ya. Ayo cepetan lamar. Baik, pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus nantikan titian kolbu setiap hari jam 3.30 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu besok. Nanti kita akan membahas tema yang berbeda. Cici Kirani pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.